senja. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan tentang orang rindu itu indah. Namun bagiku ini menyiksa. Sejenak ku benci saja dirimu, namun sulit ku membenci. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Thank you.